Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparankah, ketelanjangankah, tak satupun, tak satupun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satupun, tak satupun. Tiada satu percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkan dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan, tak satupun, tak satupun. Tiada satu dari kasih.